نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، kita barusan tadi selesai dari pembahasan rekan ya. Berikutnya adalah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahala fi ramadan wa huwa shaimun. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala, bercela, fi ramadan, di bulan ramadan, wa huwa, dalam keadaan shaim, beliau sedang berpuasa. Kata Ibnu Hajar, rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah bi isnadin dhaif, dengan sanad dhaif, lemah. Wa qala at-Tirmidzi, dan kata at-Tirmidzi, la yashihhu fi hadzal babi syai'un. Kata At-Tirmidzi, tidak ada hadis, satu hadis pun yang sahih dalam bab ini. Jadi tidak ada hadis yang sahih dalam bab masalah bercelak. Ya, hadis yang melarang pemakaian celak bagi orang yang berpuasa juga dhaif. Ya, dhaif, lemah. Jadi tidak ada dalil yang melarang bercelak ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti kata Tirmidzi, tidak ada satu hadis yang sahih dalam bab ini masalah bercelak. Nah, kesimpulannya, bercelak hukumnya boleh dilakukan bagi orang yang berpuasa. Seandainya rasanya, rasa celak itu tembus sampai ke kerongkongan dan tertelan, itu juga tidak membatalkan puasa. Karena mata ini bukan saluran yang semakna dengan makan dan minum. Tadi sudah ditegaskan bahwa saluran ya untuk makan dan minum itu tadi mulut, dan semakna dengannya apa? Hidung. Adapun lewat mata, telinga tidak. Apalagi yang namanya bercelak itu kebiasaan yang umum, memang merupakan kebiasaan yang umum dilakukan kaum muslimin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka biasa bercelak. Seandainya bercelak itu dilarang ketika berpuasa dengan alasan rasanya sampai ke kerongkongan lewat saluran mata tertelan, tentulah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melarang, memberi peringatan kepada kaum muslimin pada waktu itu, ya. Manakala tidak ada riwayat yang melarang, menunjukkan bahwa itu hal yang boleh. Nah, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Albani, Syekhul Utsaimin, Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz juga berfatwa demikian. Nah, baik. Ini masalah bercelak. Jadi kalau begitu, jika ditanyakan bagaimana hukum memakai tetes mata yang rasanya bisa sampai ke kerongkongan, jawabannya boleh, sama dengan ini. Ya. Nah, begitu pula memakai tetes telinga, pengobatan tetes telinga itu boleh. Seandainya rasanya sampai kerongkongan dan tertelan, itu tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Nah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa lupa, nasiya lupa, wa huwa shaim, sementara dia sedang berpuasa, dalam keadaan dia sedang berpuasa, fa akala, lantas dia makan, au syariba, atau minum, falyutimma shaumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala dengan itu memberi makan dan minum kepadanya. Allah yang mengatur, Allah yang menakdirkan, menjadikan dia lupa, ya, sehingga dia makan atau minum dalam keadaan lupa. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, hendak memberi makan dan minum kepadanya dengan menjadikannya lupa. Artinya dia tidak sengaja secara sadar melakukan itu, maka hendak dia menyempurnakan puasanya. Muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Walil Hakim, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak juga meriwayatkan hadis ini dengan lafaz man aftara fi Ramadan, barang siapa berbuka di bulan Ramadan, nasian, dalam keadaan dia lupa, bahwa dirinya sedang berpuasa, fala qada'a alaihi, maka tidak ada kewajiban atas dirinya melakukan qada, wala kafarah, dan tidak ada kewajiban atasnya membayar kafarah. Kata Ibnu Hajar, wa huwa sahihun, dan hadis ini sahih. Ya. Al-Albani rahimahullah menyatakan sanad riwayat Al-Hakim ini hasan dalam Al-Irwa pada nomor hadis 938. Pada nomor hadis dalam Al-Irwa 938 dinyatakan sanadnya hasan oleh Al-Albani. Nah, jadi ini hadis yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan dalil bahwa jika seseorang melakukan pembatal puasa, makan, minum, ya, begitu pula berhubungan dengan istri dalam keadaan lupa bahwa dia sedang berpuasa, hal itu tidak membatalkan puasanya. Tetapi ketika dia ingat, sadar, maka langsung berhenti saat itu juga. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau saat ingat dia lanjut, batal puasanya. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pembatal-pembatal puasa itu menjadi pembatal puasa, yang membatalkan puasa ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah melakukan pembatal puasa itu secara sengaja. Ya. kalau tidak sengaja, di luar kesengajaan, tidak membatalkan puasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Al-Baqarah ayat 286. Ini doa kaum mukminin. Wahai Rabb kami, la tu'akhidna, jangan kamu menghukum kami, in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami tersalah. Akhtana tersalah di sini maksudnya tanpa sengaja. Ketika kaum mukminin berdoa ini, membaca doa ini, Allah mengatakan na'am, mengabulkan ya doa tersebut. Qad fa'altu, kata Allah SWT. Qad fa'altu, sungguh aku melakukannya. Ini mengabulkan doa itu. Sebagaimana pada hadis Ibn Abbas dalam Sahih Muslim, menjawab doa kaum mukminin ini. Nah, ini dalil, ya, yakni au akhtana, atau kami tersalah, yakni tanpa sengaja. Ini dalil bahwa itu dimaafkan. Ya. Jadi kalau seseorang melakukan suatu pembatal puasa dalam keadaan tersalah, yakni tanpa sengaja, maka itu dimaafkan, tidak membatalkan puasanya. Nah, inna sina, jika kami lupa. Jika lupa berarti dimaafkan, ya, dan sebagaimana pada hadis ini. Nah, jadi sudah berapa sekarang syarat yang kita pelajari? Dua, yaitu pembatal-batal puasa itu. Menjadi pembatal puasa dilakukan dengan sadar, ingat, bukan dalam keadaan lupa, dilakukan secara sengaja, ya. Tanpa sengaja itu misalnya apa? Nah, tanpa sengaja misalnya apa? Misalkan seseorang membuka mulut, ya, tiba-tiba ada terbang, lalat masuk tertelan, makan akhirnya. Tapi tidak sengaja, masuk begitu aja. Tetapi kalau artinya belum sampai masuk dan bisa dikeluarkan, dikeluarkan. Tapi kalau begitu saja terbang masuk langsung, ala tul. Nah, tanpa sengaja itu namanya tersalah. Nah, ataukah misalkan tanpa sengaja menelan debu, ya, asap, tanpa sengaja. Jadi misalkan ada yang membakar bakhur untuk mengharumi ruangan. Nah, tanpa sengaja tertelan, nah, ini tidak mengapa. Yang membatalkan kalau sengaja memang menghirupnya. Nah, itulah kalau ada asap lain, ada debu, ya. Baik. Oleh karena itu di jalanan itu kan biasanya berdebu, ya. Kalau kita sedang di jalanan, otomatis mesti ada debu yang ditelan. Tetapi itu tidak sengaja dan memang tidak bisa dihindari kalau itu. Dan makanya itu tidak membatalkan puasa. Nah. Syarat berikutnya adalah melakukan pembatal puasa dalam keadaan mengetahui hukum perkara itu, bahwa itu pembatal puasa. Kalau tidak tahu hukum, ya, maka dimaafkan. Begitu pula melakukannya dalam keadaan mengetahui keadaan. Ya. Mengetahui keadaan. Dalil bahwa kalau tidak mengetahui hukum perkara itu sebagai pembatal puasa dimaafkan, ya, apa yang pernah terjadi pada sebagian sahabat, diantaranya Adi bin Hatim, ketika turun ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, makan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sahabat ini tidak faham makna ayat. Kemudian dengan sengaja dia mengambil tali warna hitam dan tali warna putih, diletakkan di bawah bantal. Ya, kemudian terus makan sambil dilihati belum beda. Nah, pada sudah terbit fajar. Nah, ketika beliau melaporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepadanya bahwa maksud benang putih itu adalah cahaya fajar. cahaya fajar. Benang putih itu adalah bias cahaya fajar. Adapun benang hitam itu adalah gelapnya sisa malam, kan masih ada yang tersisa. Nah, jadi turun penjelas pada akhir ayat minal fajar. Jadi maksudnya itu adalah fajar. Nah, ini bukan hanya terjadi pada Adi bin Hatim, ada sahabat yang lain yang juga mengalami. Nah, di sini Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengqadha' puasa, tidak menyatakan bahwa puasanya batal, jadi itu dimaafkan. Nah, dalil bahwa kalau tidak mengetahui keadaan, ya, itu dimaafkan adalah hadis yang telah lewat tadi pagi. Hadis Asma binti Abi Bakar riwayat Al-Bukhari bahwa pernah para sahabat berbuka karena menyangka, menduga kuat bahwa matahari telah terbenam setelah dikarenakan apa? Mendung. Ternyata persangkaan itu keliru. Ternyata terlihat matahari masih ada. Di situ ya Nabi SAW tidak dinukil bahwa Nabi SAW menyatakan bahwa puasa mereka batal, tidak. Menunjukkan bahwa itu dimaafkan karena tidak mengerti keadaan. Ya. Begitu pula tadi sudah kita dengar diantara syaratnya apa? Jika harus melakukan batal puasa secara sengaja, kalau tidak sengaja berarti dimaafkan. Nah, semakna dengan ini apabila seseorang mukroh istilahnya, yaitu dipaksa, ya, dalam keadaan tidak bisa mengelak, mulja dia. Nah, maka itu di luar keinginannya dan pilihannya. Misalkan ada orang yang dipegang, kemudian ada orang yang masukkan makanan ke mulutnya. Nah. Ataukah diancam? Ya, diancam, sudah senjata tinggal ditarik. Ya, kalau tidak makan itu tembak misalkan, itu mukroh. Nah. Sama dengan ini kalau ada seorang istri dipaksa suaminya. Ya. Dalam keadaan dia tidak kuat, dia sudah berusaha lari melompat tapi kalah kuat misalkan, itu mukroh namanya. Dia tidak mau. Tapi kalah. Ya. Berusaha melawan, menghindar ini ya tidak bisa. Itu mukroh. Tapi yang batal cuma suaminya, adapun dia sih bisa. Nah. Makan itu jiwa kita. Hah? Makan itu jiwa. Apa itu? Makanan. Yang mana itu? Iya. Oh, yang ini tadi ya sengaja anak tidak perjelas karena ada anak-anak di sini. Iya. Paham ya? Nah. Iya. Itu juga makan namanya. Makan. Makanya dikatakan dalam hadis ya, yang membaca doa itu hanya suami. Ya, bismillah apa doanya? Allahumma jannibna asy-syaitan. Kata ulama, yang membaca doa itu hanya suami, karena yang akan makan suami. Bagaimana halnya kalau orang mau makan, baca bismillah, begitu. Paham ya? Terus berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahu al-qai'u fala qada'a 'alaihi wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada'. Man, barang siapa, dzara'ahu al-qai'. Dzara'ahu al-qai', qai artinya muntah. Dzara'ahu yakni ghalabahu, terkalahkan oleh muntah. Ya, tidak bisa menahan. Ya, muntah, terkalahkan oleh keinginan untuk muntah tanpa bisa menahannya, tidak bisa ditahan. Ya, maka ini seperti orang yang dipaksa begitu. Nah, ya, tidak bisa menahannya sama sekali. Fala qada alai, maka tidak ada qada atasnya. Artinya tidak batal puasanya. Dia muntahnya bukan pilihan sendiri. Iya. Wa man istaqa'a, dan barang siapa istaqa'a. Artinya ya, sengaja muntah. Fa alaihi alqada, maka wajib atasnya mengqada. Bagaimana makna sengaja muntah? Ya, sengaja untuk muntah melakukan faktor-faktor yang menyebabkan dia muntah dengan memasukkan jarinya misalkan, atau mencium sesuatu bau yang membuat dia muntah. Itu sengaja muntah namanya. Itu membatalkan puasa, ya, wajib diqadha. Ini makna hadis Abu Hurairah. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh khamsah itu Ahmad dan empat pemilik sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa a'allahu Ahmad, hadis ini dicacati oleh Al-Imam Ahmad. A'allahu artinya dinyatakan ada illah, ada cacatnya oleh Al-Imam Ahmad. Wa qawwahu Ad-Dharqutni, dan dikuatkan oleh Ad-Dharqutni, artinya Ad-Dharqutni menganggap hadis ini kuat, ya, benar riwayatnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mengenai kesahihan, kebenaran riwayat ini diperselisihkan oleh ulama, sebagaimana di sini telah dinukil perselisihan itu oleh Ibnu Hajar. Nah, Al-Imam Ahmad mengatakan ada cacatnya. Ya. Jadi, sebagian ahli hadis menyatakan bahwa yang benar pada riwayat hadis ini adalah mauquf dari Abu Hurairah. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang benar ini ucapannya Abu Hurairah, mauquf. Nah, jadi riwayat yang merofakkan, yakni mengangkat penisbahnya, penyandarannya bahwa ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dianggap cacat, keliru oleh Al-Imam Ahmad. Selain Al-Imam Ahmad yang menyatakan begitu adalah Al-Imam Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Ini sederetan imam-imam besar, ya, tidak gampang ketika mereka yang menghukumi demikian, ya, mereka mengatakan bahwa yang benar pada periwayatan ini adalah yang mauquf, bahwa itu ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Syekhuna Mukbil, ya, mendukung mereka, mengatakan bahwa Al-Imam Ahmad bin Al-Bukhari At-Tirmidzi ini para imam penghafal hadis yang menghafalkan hadis-hadis yang cacat, riwayat yang cacat, maka itu didahulukan. Nah, adapun yang lainnya, na'am, termasuk Al-Imam Al-Albani, ya, mensahihkan hadis ini. Nah, ya, yang mensahihkan hadis ini menjadikan ini sebagai dalil, ya, menjadikan ini sebagai dalil bahwa muntah, yaitu tentunya dengan syaratnya yaitu sengaja membatalkan puasa. Nah, adapun jika tidak sengaja maka tidak, karena tidak terpenuhi syarat pembatal yang sudah kita pelajari tadi. Nah, nah. Barakallahu fikum. Ada hadis yang lain Ya, ada hadis yang lain yang berbunyi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Qa'a fa aftara. Yaitu hadis Abu Darda dan hadis Tsauban tidak disebutkan di sini, ini tambahan. Diriwayatkan oleh Ahmad, ya, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a muntah fa aftara, lalu beliau berbuka, membatalkan puasa. Nah, hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan juga oleh Syekh Muqbil. Nah, Syekh Muqbil termasuk ulama yang berpendapat bahwa muntah, ya, secara sengaja membatalkan puasa, tetapi beliau tidak berdalil dengan hadis Abi Hurairah di sini yang disebutkan Ibnu Hajar, karena beliau berkeyakinan seperti Ahmad Al-Bukhari dan At-Tirmidzi bahwa yang marfu itu cacat, yang benar itu mauquf. Tetapi beliau berdalil dengan hadis Abu Darda dan Tsauban tadi, yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Anda, Syekh Muqbil memang menganggap hadis Abu Hurairah ini mauquf, jadi bukan dalil, kan itu fatwanya Abu Hurairah. Beliau berdalil dengan hadis tadi Abu Darda dan Tsauban. Nah, yang dianggap saya oleh beliau. Nah, hadis Abu Darda itu maknanya sama. Qa'a fa aftara, iya, maknanya sama, yakni muntah dengan sengaja. Yakni ini amalan Nabi Rasulullah SAW. Beliau pernah berpuasa kemudian muntah secara sengaja dan beliau berbuka. Difahami oleh mereka termasuk Syekh Muqbil, ini menunjukkan bahwa pembatal puasa. Nah, ini pendapat yang pertama dalam masalah ini, yang berpendapat bahwa muntah, ya, secara sengaja membatalkan puasa. Nah, pendapat yang kedua dalam masalah ini, pendapat yang mengatakan muntah bukan pembatal puasa. Ya, muntah bukan pembatal puasa. Yang mengatakan bahwa muntah bukan pembatal puasa mengatakan bahwa hadis ini mauquf, bukan hujjah. Ya, itu ijtihadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis Abu Darda dan Tsauban tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa, muntah kemudian berbuka. Nah, dijawab bahwa hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa muntah secara sengaja adalah pembatal puasa. Tetapi yang terjadi di situ Nabi muntah, kemudian tubuh beliau lemah sehingga beliau berbuka, dan kemungkinannya itu puasa sunnah. Tidak ada keterangan pada hadis itu bahwa itu puasa wajib, puasa Ramadan. Nah, dan pendapat ini, yang berpendapat demikian menguatkan bahwa hukum asal sesuatu adalah pada asalnya puasa seseorang sah dan tidak bisa menyatakan batal dengan suatu perkara tanpa dalil yang jelas. Sementara hadis Abu Hurairah itu mauquf dari Abu Hurairah, bukan dari Rasulullah SAW. Sedangkan hadis Abu Darda dan hadis Tsauban tadi bahwa Nabi SAW pernah berpuasa kemudian muntah dan membatalkan puasanya, kemungkinannya itu puasa sunnah, dan itu karena tubuhnya lemah gara-gara muntah. Jadi yang mengatakan muntah bukan pembatal puasa adalah Ibnu Mas'ud, ya, Ikrimah dan ulama yang lainnya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ana pribadi sampai saat ini na'am masih na'am condong untuk mengatakan bahwa bukan pembatal puasa. Iya, walaupun dengan sengaja. Nah, meskipun masalah ini tetap masih butuh dipelajari lebih lanjut, ya. Tetapi kami condong untuk mengatakan tidak batalkan puasa. Yang dibicarakan tentunya yang sengaja muntah. Iya, paham ini. Selanjutnya, hadis yang akan datang ini berbicara tentang akan isinya tentang udzur, ya, untuk tidak berpuasa, yaitu tentang safar, musafir. Tadi sudah di awal di pembukaan sudah diterangkan bahwa udzur yang dengannya seseorang bisa tidak berbuka tidak berpuasa, udzur untuk berbuka adalah sakit, ya. Nah, sudah diterangkan di sana kalau jenis sakitnya masih diharapkan sembuh, ya, maka tetap wajib mengqadha di luar bulan Ramadan. Tetapi jenis sakit yang dimaksud di sini, ya, jenis sakit yang dimaksud ini adalah sakit yang memang berpengaruh pada puasa. Adapun sakit yang ringan saja begitu, tidak ada pengaruhnya sama sekali, ya, maka ini tidak, bukan udzur. Nah, difaham ini? Nah, kalau sakit itu tingkatannya, ya, terasa, ini rinciannya Ibn Utsaimin rahimahullah, kalau dia berpuasa tidak enak, hanya lebih terasa lebih enak kalau dia berbuka, berarti memang sunnah afdal jika dia berbuka. Dan nanti diqadha di Ramadan. Kalau berpuasa memberatkan dia karena sakitnya itu, ya, maka di sini makruh berpuasa. Kalau memberatkan. Paham? Kalau sampai memudaratkan, artinya kalau dia memaksa diri berpuasa termudaratkan, artinya sakitnya makin parah, semakin tertunda kesembuhannya, maka haram berpuasa. Nah, kemudian udzur berikutnya adalah safar, ini yang disebutkan pada hadis berikutnya. Kata Ibnu Hajar, wa an Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, ya, amal fathi, di tahun fathu Makkah, ila Makkah, menuju Makkah, fi Ramadan, di bulan Ramadan, karena beliau keluar untuk penaklukan Makkah itu di bulan Ramadan, ya. Fasoma, maka beliau berpuasa dalam perjalanannya itu berpuasa, hatta balagha qura al-ghamim, ya, sampai beliau mencapai tempat yang namanya qura al-ghamim. Fasoma an-nas, maka kaum muslimin yang bersamanya, pasukan para sahabat, juga berpuasa. Thumma da'a biqadahin min ma'in, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam, ya, minta dibawakan gelas yang berisi air. Farafa'ahu, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengangkat tinggi gelas itu agar terlihat oleh pasukan para sahabat. Hatta nadharan nasu ilaih, sehingga nadharan nas, orang-orang kaum muslimin nadharan, melihat ilai kepada gelas itu. Fasyariba, kemudian Nabi SAW meminumnya, membatalkan puasanya. Thumma qila lahu ba'da dhalik, ya, fasyariba, meminumnya. Thumma qila lahu ba'da dhalik, kemudian dikatakan kepada Nabi, dilaporkan kepada Nabi SAW setelah meminum air itu, inna ba'dun nas qad shoma, sesungguhnya sebagian kaum muslimin sahabat qad shoma, tetap puasa, tidak ikut membatalkan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaikal usatu, ulaikal usatu, mereka orang-orang yang bermaksiat, mereka orang-orang yang bermaksiat. Ya. Wa fi lafdin, pada lafaz yang lain, dengan yang lain, faqila lahu, dikatakan kepada Rasul, ya, yakni dilaporkan kepada Rasul apa sebabnya, kenapa beliau membatalkan puasanya, minum. Dilaporkan kepada beliau, innan nasa, sesungguhnya orang-orang kaum muslimin, qad syaqqa alaihim shiyam, telah berat bagi mereka puasa. Wa inna ma yantadhiruna fi ma fa'alta, hanyalah sesungguhnya mereka menanti apa yang akan kamu lakukan. Fada'a biqadahin min ma'in, maka Nabi minta dibawakan gelas berisi air, ba'dal asr, setelah salat asar. Fasyariba, kemudian meminumnya. Ya, sebagian ikut berbuka, sebagian tidak. Nah, yang tidak berbuka ini apa kata Nabi? Sabda Nabi, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Ini dalil salah satu keadaan musafir, bahwa orang yang dalam safar kondisinya tersiksa oleh puasa, tersiksa oleh puasa, akan memudaratkan dia, maka haram berpuasa. Jadi kalau kondisi musafir itu tingkat beratnya sampai pada tingkat jika dia berpuasa berarti menyiksa dirinya dan akan memudaratkan, maka haram berpuasa. Karena Nabi SAW menyifati bahwa mereka bermaksiat. Kalau bermaksiat berarti puasanya haram. Dalil lain, ya, pernah Nabi SAW dalam suatu safar melewati kerumunan. Ada orang yang berkerumun, ya. Ternyata ada orang yang diangkat, ya, kemudian dibawa bernaung, dipindahkan bernaung ke bawah pohon, ya. Karena orang ini dalam safar dia memaksa dirinya berpuasa. Nah, sehingga diangkat oleh orang-orang, kemudian dinaungkan di bawah pohon. Nah, Nabi SAW bertanya, ada apa, kenapa itu? Kemudian diceritakan bahwa orang ini berpuasa yang menyiksa dirinya. Nah, kata Nabi SAW, laisa minal bir as-siyam fi safar, bukan kebaikan berpuasa dalam safar. Maksudnya bukan kebaikan berpuasa dalam safar bagi orang yang seperti ini. Nah, jelas. Keadaan yang lain bagi musafir adalah dia tidak sampai menyiksa diri, memudaratkan diri, tetapi berat kondisinya. Ya, kalau berpuasa dia merasa berat, ini afdol berbuka. Ya, afdol berbuka. Nah, makruh berpuasa. Yang jadi masalah apabila musafir ini dalam keadaan tetap dalam kondisi kuat, biasa, artinya berpuasa atau tidak sama bagi dia. Nah, apakah dalam hal ini yang afdol bagi dia, ya, di bulan Ramadan tetap berpuasa dalam safarnya, atau yang afdol bagi dia berbuka? Ini yang diperselisihkan panjang oleh ulama. Ya, ini diperselisihkan panjang oleh ulama. Nah, ada yang mengatakan afdol tetap berpuasa. Ada yang mengatakan afdol tetap berpuasa. Nah, mereka berdalil bahwa itu waktu yang afdol untuk berpuasa karena ini bulan Ramadan. Berarti afdol tetap berpuasa. Ada yang mengatakan, ya, afdol berbuka. Nah, alasannya ini rukhsah. Allah Subhanahu wa taala menyukai diambil rukhsahnya. Allah Subhanahu wa taala menyukai diambil rukhsahnya. Rasulullah SAW yuhibbu an tu'ta rukhasu. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW. Allah SWT suka jika rukhsahnya diambil. Nah, ada pendapat yang ketiga, itu yang terbaik insyaallah kita dengar setelah membaca hadis ini. Wa an Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu, dari Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni, sesungguhnya aku ajidu, mendapati ya fiya, pada diriku quwwatan, kekuatan, ala siyam fi safar, untuk berpuasa di dalam safar. Jadi beliau tergolong orang yang kuat fisiknya. Ya, biasa. Fahal alayya junah, apakah ada dosa bagiku untuk berpuasa ya dalam safar? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya rukhsatun minallah." Itu adalah rukhsah dari Allah. Faman akhadha biha, barang siapa mengambil rukhsah itu, fahasan, maka itu baik. Waman ahabba, barang siapa menyukai, ayyasum, untuk tetap berpuasa, fala junaha alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Ya, ini dalil bahwa jika seorang musafir tetap berpuasa karena dia mendapati dirinya kuat, ya, biasa, maka puasanya sah. Ya. Nah, yang haram tadi adalah apabila memang menyiksa diri sampai memudaratkan. Nah, akhirnya gara-gara itu sakit, gara-gara itu pingsan. Ya. Itu yang haram. Dan tadi rincian yang lainnya, kalau tidak sampai menyiksa tetapi terasa berat, maka itu makruh. Adapun ini keadaannya Hamzah bin Amr al-Aslami, dia biasa dalam safar, fisiknya bagus. Berpuasa atau tidak sama bagi dia. Nah, maka di sini ketika bertanya kepada Nabi Rasulullah, Nabi menjawab itu rukhsah dari Allah, maka barang siapa mengambil rukhsah ini, artinya berbuka itu rukhsah. Barang siapa mengambil rukhsah itu, maka itu baik. Barang siapa suka berpuasa, maka tidak berdosa. Ini riwayat Muslim. Wa asluhu, kata Ibn Hajar, wa asluhu fil muttafaq alaih, asal hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, disepakati Al-Bukhari Muslim, min hadithi Aisyah, dari hadis Aisyah, anna Hamzata ibn Amr sa'ala, bahwasanya Hamzah ibn Amr sa'ala bertanya. Jadi ada riwayat ya Muslim, Hamzah ibn Amr al-Aslami sendiri yang meriwayatkan langsung. Faham ini? Ini riwayatkan Muslim. Asal hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Aisyah. Yani Aisyah yang meriwayatkan bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya. Nah, apakah hadis ini bisa menjadi dalil bahwa berbuka afdol karena itu rukhsah dan itu baik jika diambil? Ya. Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Nah, itu rukhsah, mengambil rukhsah itu baik. Dan barang siapa berpuasa tidak dosa. Artinya itu juga baik. Nah. Ya. Dan yang terbaik dalam masalah ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Albani, bahwa masalah mana yang afdol, apakah berpuasa, tetap berpuasa, ataukah berbuka, kembali kepada kondisi seseorang, mana yang lebih mudah bagi dia, pertimbangan qadanya nanti. Kalau dia melihat kondisinya, dia tergolong orang yang keadaannya, kalau dia berbuka di bulan Ramadan, nanti mengqadanya sulit, malah lebih sulit karena sibuk, ya misalkan, berarti afdol tetap berpuasa. Ya, kalau dia tergolong orang yang kondisinya mudah nanti mengqadha di luar bulan Ramadan, berarti afdol mengambil rukhsa ini. Ya. Jadi kembali kepada mana yang mudah. Nah. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul al-usr. Allah Subhanahu wa taala menyukai bagi kalian kemudahan dan tidak menyukai bagi kalian kesulitan. Maka mana yang mudah itulah yang afdal. Nah. Terkait dengan Hamzah bin Amr al-Aslam ini tadi, ada riwayat lain hadis Aisyah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan bahwa asal hadis ini muttafaq alaiyah. Dari Aisyah bahwa Hamzah bin Amr al-Aslam bertanya. Nah, perhatikan riwayat ini yang muttafaq alaiyah ini tadi, yang riwayatnya Aisyah bahwa Hamzah bin Amr al-Aslam bertanya, lafadznya Nabi AS menjawab ketika Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya, sesungguhnya aku adalah orang yang asrudus saum, banyak berpuasa. Ya. Fisiknya kuat. Apa asumu fis safar? Apakah aku berpuasa dalam safar? Kata Nabi, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Puasalah jika kamu mau dan berbukalah jika kamu mau. Di sini tidak ada penekanan bahwa ini afdol, itu afdol. Terserah pilihannya. Artinya kembali kepada kondisinya. Maka kembali kepada ayat tadi, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menyukai baik kalian kemudahan dan tidak menyukai kesulitan. Maka kembali kepada individu masing-masing, mana yang mudah bagi dia terkait dengan mengkodoknya nanti, itulah yang afdol. Ini yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah. Menurut kami ini yang terbaik dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Masuk. Nah, ada dulu baru buat sambil dulu. Tunggu saya. Tinggal dikit ini. Kalaupun tidak selesai besok masih. Terus masuk sedikit proses semennya bisa lebih singkat. Pembahasannya lebih singkat. Tidak se. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau sudah mulai, Allah. Bisa sakit. Bisa sakit. Iya. Harus berbuka, harus berbuka. Tanya termoderatkan tidak mudah, tapi tidak termoderatkan. Mudah-mudahan tidak lah. Ya, lain kali asal, lain kali jangan. Lanjut sedikit. Nah, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Terkait dengan safar ini ada satu masalah yang penting, yaitu ketika kita mengetahui bahwa safar adalah udur untuk berbuka, untuk tidak berpuasa, tetapi tidak boleh ya. Jadi jika seseorang berniat mau safar esoknya, malamnya masih di rumah, safarnya akan dimulai besok, besok pagi. Tidak boleh dia sudah berniat tidak berpuasa sejak malamnya, padahal safarnya besok. Nah, kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidkar, alim ulama sepakat bahwa orang yang hendak melakukan safar di bulan Ramadan tidak diperbolehkan berniat sejak malam hari untuk berbuka, tidak berpuasa esok harinya. Kenapa? Karena dia belum musafir sekarang, ya. Belum melakukan safar dan belum melakukan persiapan matang untuk safar, belum persiapan terakhir. Difahami ini? Berarti malam harinya masih harus berniat, masih wajib berniat berpuasa. Jelas ini? Nah, kemudian esok paginya, misalkan dia akan safar jam 7 atau jam 8. Apakah berarti dia bolehnya ya mengambil rukhsah berbuka dalam safar ketika dia sudah dalam safar? Adapun sekarang karena dia baru mau berangkat berarti belum boleh berbuka. Ini diperselisihkan oleh ulama. Tetapi yang benar dalam masalah ini, ya, yang benar dalam masalah ini, ini pendapatnya Anas bin Malik, dipilih oleh Ibnu Qayyim Al-Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i, bahwa disyariatkan baginya ya boleh untuk berbuka di tempat tinggalnya jika ia memang telah bertekad bulat untuk melakukan safar dengan melakukan persiapan matang untuk safarnya. Jadi pakaian safar sudah dikenakan, tas-tas sudah disiapkan, sudah naik di mobil, ya sudah siap semuanya, ini tinggal berangkat, maka boleh ya bismillah buka kemudian berangkat. Ya. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik sendiri yang meriwayatkan hadis ini, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Bahwa Anas bin Malik melakukan hal itu. Jadi pernah Anas bin Malik mau safar, sudah disiapkan kendaraannya, sudah mengenakan pakaian safar, ya tinggal berangkat. Sebelum berangkat beliau minta dibawakan makanan, kemudian beliau makan. Ditanyakan oleh Muhammad bin Ka'ab rahimahullah, meriwayatkan itu dari Anas, sunnah ini, sunnah seperti ini ya. Kata Anas bin Malik, sunnah ini, sunnah setelah buka naik ke kendaraannya terus berangkat. Nah, hadis ini dinyatakan berderajat hasan oleh At-Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Al-Arabi, ya, Al-Syekh Al-Albani, dan sahih At-Tirmidzi. Dan bahkan Al-Syekh Al-Albani dalam masalah ini punya risalah khusus, punya kitab khusus dalam masalah ini, yaitu risalah tashih hadis iftar as-sa'im qabla safarihi ba'dal fajr warad ala man do'afahu. Risalah pensahihan hadis berbuka bagi orang yang berpuasa sebelum safar, yakni setelah terbit fajar, yakni setelah persiapan terakhir yang telah diterangkan tadi, dan bantahan kepada orang yang mendhaifkan hadis itu. Syekh Muqbil Al-Wadi'i juga mensahihkan hadis ini. Jadi jelas ya masalah ini. Alhamdulillah. Wa an Ibnu Abbas, hadis berikutnya kata Ibnu Hajar, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma qala, berkata rukhsah li syekh al kabir, diberi rukhsah bagi syekh al kabir, bagi ya orang tua. Sudah dipelajari tadi di awal mukaddimah, yakni orang tua yang belum pikun, belum apa tadi, belum nyanyok, iya masih mukallaf. Karena kalau sudah nyanyok, sudah pikun, sudah hilang akal, itu sudah bukan mukallaf, sudah tidak wajib sholat, puasa, sudah tidak ya ada beban syariat. Nah, ini masih mukallaf, masih sadar, masih ingat. An ayuftira, bagi orang tua ini, baik lelaki maupun perempuan, ayuftira untuk berbuka, wa yut'ima an kulli yawmin miskina, dan menggantinya dengan bayar fidyah, yaitu memberi makan sebagai pengganti setiap hari dia berbuka, memberi makan seorang fakir miskin. Miskin di sini masuk pula di dalamnya fakir. Ya. Fakir miskin, bedanya fakir miskin, kalau fakir itu tidak punya apa-apa sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalau miskin masih punya penghasilan tetapi tidak cukup. Ya. Wala qada'a alaih dan tidak ada kewajiban mengqada atasnya. Kewajibannya adalah membayar fidyah. Rawahu Ad-Darqutni wal Hakim wa shahhahahu, diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Al Hakim, dan disahihkan oleh keduanya. Nah. Ya, ini sabit dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan ketinggian fikih Ibn Abbas. Beliau berdalil dalam masalah ini dengan ayat wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Kita sudah pelajari tadi bahwa ayat ini di awal syariat puasa, orang yang mampu berpuasa tetap punya pilihan di awal-awal dulu antara puasa ini afdol atau tidak puasa tapi bayar fidyah. Kata Ibn Abbas, ayat ini tidak mansukh. Kita pelajari tadi bahwa ini mansukh kan? Ya, dimansukh berikutnya dengan faman syahida minkum syahra fal yasum, artinya orang yang mampu tidak ada pilihan, ya harus berpuasa. Nah, kata Ibn Abbas, ayat tadi tidak mansukh, maksudnya kalau terkait dengan orang tua. Artinya hukum itu tetap berlaku bagi orang tua, dalam arti karena orang tua ketika dia lemah, sudah lemah fisiknya dan tersiksa dengan puasa, maka rukhsah bagi dia untuk berbuka. Karena berbuka maka harus diganti dengan fidyah, sebagaimana dulu di awal syariat puasa itu pernah berlaku bagi orang yang tidak berpuasa, diganti dengan fidyah. Nah, tetapi itu dihapus hukumnya terkait dengan orang yang kuat. Adapun orang yang lemah, dalam hal ini orang yang fisiknya sudah lemah karena sudah tua, maka ini tetap berlaku hukumnya. Jadi bukan qada kewajibannya, tetapi menggantinya dengan fidyah. Babitnya, kriterianya di sini adalah orang tua yang fisiknya sudah lemah, tersiksa dengan puasa. Nah, jadi tidak harus tidak mampu sama sekali. Kalau memang tidak mampu sama sekali itu jelas. Tetapi meskipun dia mampu, tetapi kalau dia paksa, dia tersiksa, ini sudah dapat rukhsah. Boleh jadi ada orang yang mengatakan, saya masih bisa, saya paksa-paksa. Ya, padahal dia menyiksa diri sebenarnya. Itu sebenarnya sudah rukhsah. Tidak boleh. Syariat ini tidak bermaksud untuk menyiksa orang. Tujuannya bukan menyiksa. Jadi kalau sudah tersiksa, meskipun kalau dia paksa bisa sampai, tapi tersiksa dia, maka itu sudah rukhsah. Bayar fidyah. Dipahami ini? Nah. Semakna dengan ini, ya. Apa yang telah lewat juga di mukaddimah, yaitu apabila seseorang menderita sakit dan jadi sakitnya tidak ada harapan sembuh. Ya. Tidak ada harapan sembuh berdasarkan vonis hasil diagnosa spesialis di bidang itu, atau berdasarkan kebiasaan bahwa ini jenis penyakit yang sudah tidak ada obatnya, gitu, tidak ada harapan sembuh. dia diharuskan untuk selalu mengkonsumsi obat. Tidak boleh putus. Bahaya kalau putus. Bisa mati mendadak misalkan. Hah? Nah, maka di siang hari beberapa kali dia harus tetap minum obat. Kalau tidak bisa mati dia. Nah, ini dan jenis penyakitnya adalah jenis penyakit yang tidak dapat sembuh dan seperti ini kondisinya, maka rukhsah berbuka dan kewajibannya bukan qadha tetapi fidyah. Sama dengan orang tua yang fisiknya sudah lemah tersiksa oleh puasa tadi. Tidak ada harapan suatu ketika bisa mengqadha. Kalau orang tua tinggal nunggu ajal kan begitu. Orang yang sakit tidak ada harapan sembuh juga tinggal nunggu ajal, bersabar. Kan begitu. Tinggal masalahnya sekarang karena ini ijtihad ya. Hasil diagnosis ijtihad boleh jadi meleset kan? Dan boleh jadi berubah tiba-tiba ada obat atau alat yang ditemukan ternyata Allah takdirkan sembuh. Nah, dulunya dia sudah bayar fidyah. Apakah yang dulu harus diqadha? Jawabannya tidak. Yang benar tidak. Itu sudah dilaksanakan sesuai syariat yang lalu lalu lewat sudah. Sekarang hukum baru bagi dia. Paham ini? Nah. Masalah yang juga banyak dibicarakan dan diperselisihkan keras masalah wanita hamil dan menyusui. Ya. Pertama yang harus diketahui dalam masalah ini, sebagian wanita salah paham, menyangka yang penting dirinya hamil berarti rukhsah tidak puasa. Dirinya menyusui berarti rukhsah tidak puasa. Padahal dia termasuk wanita yang bagus fisiknya. Dia tetap kuat berpuasa, tidak ada masalah. Tidak ada kekhawatiran atas dirinya, tidak berat, tidak ada juga kekhawatiran terhadap janinnya yang dikandung, tidak ada kekhawatiran terhadap janinnya, bayinya yang disusui. Ini tidak ada rukhsah untuk berbuka. Nah, jadi kenapa wanita hamil menyusu itu ada rukhsah untuk berbuka apabila kondisinya seperti orang sakit. Berat dia berpuasa. Ya. Dan itu yang keumuman wanita begitu. Ya, keumuman wanita begitu. Tetapi ada yang tidak begitu. Karena sebagian wanita alhamdulillah suplemennya bagus ya. Makan daging, telur, sayur, lengkap, buah, minum susu, minum madu dan ini. Masya Allah ya ini. Bagus. Mantap, tidak masalah dia. Maka ini tidak ada rukhsah bagi dia. Yang ada rukhsah yang keadaannya seperti orang sakit. Yang ini berat. Dan kekhawatir terhadap janinnya, bayinya yang disusui. Nah, ini yang dapat rukhsah untuk berbuka. Jika dia kondisinya dapat rukhsah seperti ini, permasalahannya berikutnya, apakah kewajibannya fidyah atau qadha? Ada dua pendapat. Ya, di antara yang berpendapat fidyah adalah Syekh Al-Albani. Ya, ada fatwa dari Ibn Abbas, Ibn Umar dalam masalah ini. Pendapat yang lain, ya, pendapat sebagian salaf dan ini yang dirujukkan oleh Ibn Utsaimin, Syekh Mukbil. Al-Lajna Daimah yang diketua oleh Syekh Ibn Baz, bahwa kewajibannya adalah qadha, bukan fidyah. Alasannya karena dalam masalah ini ya, tinjauannya maknawi, masalahnya adalah qiyas. Sekarang kita lihat lebih cocok mana disamakan wanita hamil, wanita menyusu yang berat berpuasa. Lebih cocok mana disamakan dengan, lebih sesuai mana disamakan dengan orang tua yang sudah tersiksa dengan puasa, atau disamakan dengan orang yang sakit. Mari kita lihat. Wanita hamil suatu saat berhenti hamil, kan begitu. Wanita menyusui suatu saat berhenti menyusui. Berarti lebih sesuai disamakan dengan orang sakit yang diharapkan sembuh. Ini secara makna, secara kias lebih sesuai. Oleh karena itu pendapat yang lebih kuat dalam hal ini menurut kami wallahu alam, pendapat yang mengatakan qadha bukan fidyah. Ya, dan di sana ada hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi, bukan Al-Ansari, Anas bin Malik Al-Ka'bi hadits ini sahih. Di situ disebutkan Nabi Rasulullah SAW bersabda, diwariskan Nabi Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala wada'a 'anil musafir ya syatr as-shalah was-shaum 'anil musafir wa 'anil murdi wal hubla. Sesungguhnya Allah Ta'ala wada'a 'anil musafir syatr as-shalah, meletakkan yakni memberi rukhsah dari musafir, meletakkan setengah salat jadi yang 4 rakaat dikosor jadi 2 rakaat, was-shaum 'anil musafir, dan memberi rukhsah ya meletakkan puasa dari musafir, artinya ada rukhsah untuk berbuka. Kewajibannya musafir kalau berbuka diqadha, digandengkan setelahnya, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan yang memberi rukhsah anil murdi wal hubla, ya meletakkan puasa ini memberi rukhsah untuk berbuka bagi wanita yang menyusui dan wanita yang hamil. Berarti di sini semacam ya isyarat difahami bahwa dia sama hukumnya dengan musafir, yakni mengqadha. Ini diantara yang menguatkan, wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini, terkait dengan wanita hamil atau menyusui ini. Sebentar. Apa itu? Wanita haid? Nah, dia bersih pada waktu dia sedang berpuasa, tapi sebelum tibanya iftar dia didatangi haid. Adakah puasa itu dikira ataupun perlu dikodok? Dia berpuasa, belum selesai puasanya terus datang haid. Berarti batal puasanya dengan itu. Iya, dikodok. Okay. Kalau dia sudah sedang haid, kemudian bersih pada waktu siang, diteruskan berpuasa ataupun? Dia sedang haid, kemudian bersih. Ternyata di siang hari bersih. Suci. Apakah dia harus menahan? Sebagian ulama mengatakan menahan. Sebagian ulama mengatakan tidak. Tidak ada gunanya. Karena itu juga tidak sah puasanya itu. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk yang merujukkan pendapat bahwa tidak harus menahan. Nah, ya kewajibannya dia adalah qadha. Nah, sama dengan orang sakit sembuh di siang hari, musafir tiba dari perjalanan di siang hari, tidak ada keharusan untuk menahan. Nah itu tidak ada gunanya, karena itu juga tidak dianggap puasa, karena puasa Ramadan harus dari awal, tapi fajar niatnya sejak malam hari. Iya, wallahu a'lam. Tadi ada yang qadha. Bagaimana kalau dia ketika dia mengetahui dan meyakini, yakin ya, ketika mendengar keterangan dan kemudian dia meyakini bahwa yang benar dalam masalah adalah qadha, berarti dia harus mengqadha. Artinya apa yang dilakukan itu keliru. Artinya pendapat yang dia ikuti itu pendapat yang keliru. Tapi dia harus mengqadha. Karena ini bukan pilihan masalahnya. Jadi masalah ini bukan pilihan antara bayar fidyah atau qadha, tetapi masalahnya yang mana sebenarnya pendapat yang benar dalam syariat yang mana. Ini berbeda pendapat. Jadi ketika dia kemudian mengetahui, meyakini bahwa yang benar sebenarnya dalam syariat adalah mengqadha, artinya pendapat membayar fidyah itu pendapat yang lemah. Ya, berarti apa yang dilakukan itu keliru. Berarti dia harus mengqadha. Ya. Difaham ya? Allah. Ya. Kalau dia meyakini tentang qadha, orang yang hamil, kemudian bersambung dengan menyapih, menyusukan. Bersambung-sambung ya. Jadi bila? Kapan yang dia? Yang terus setiap tahun ada iya. Produce. Iya. Jadi bila dia akan qadha? Iya. Jadi siapkan buku khusus. siapkan catatan khusus untuk mencatat utang puasanya. Nah, sampai ada yang sampai ya beratus-ratus memang. Ada yang sampai 100 sekian kan begitu. Karena sambung menyambung. Iya. Jadi kata al-lajna da'imah, selama dia masih hamil, selama dia masih menyusu, maka itu masih udur. Ketika dia masih berat, dengan kata yang tadi memang berat, maka tunggu sampai dia berhenti hamil, tunggu sampai dia berhenti menyusui. Ada saatnya nanti berhenti hamil, ada saatnya berhenti menyusui. Disitulah dia, dia cicil, dia kodok sampai selesai. Kodok yang ada pada tahun ini, tiba Ramadan. Ya selama dia masih ada kesempatan, dia lakukan. Ketika ada halangan udur, tidak masalah. Maksudnya tidak harus bayar jizyah kerana dia terlambat. Tidak. Jadi kalau mengkodok, terkait dengan mengkodok puasa, kalau ada dua keadaannya, ada yang tidak sempat mengkodok puasa utang tahun lalu dikarenakan ternyata ada halangan-halangan, artinya ada udur, bukan sengaja menunda, ini tidak bersalah dan jelas tidak ada keharusan bayar fidyah. Tetap nanti kesempatan tahun berikutnya dia bayar, dia kodok. Yang kedua, orang yang sengaja menunda-nunda, tidak ada udur, sengaja sampai datang Ramadan berikutnya, ini berdosa. Tetapi tetap tidak ada dalil yang mengharuskan dia bayar fidyah. Pendapat itu lemah, tidak ada dalilnya. Dia berdosa jelas karena dia sengaja menunda sampai datang Ramadan. Tidak boleh menunda qada sampai datang Ramadan berikutnya. Tetapi tidak ada fidyah. Dan dia tetap wajib mengqadanya nanti. Tetapi dia sudah berdosa tadi karena menunda sampai datang. Adapun kalau dia karena hamil lagi, menyusui lagi, itu udur masih. Tidak bersalah, tidak masalah. Jadi berterusan, kalau anak ada 9-10 hari dicatat juga. Ya, dicatat. Tiba dia mengaku bahawa kan, kita lihat pun bahawa puasa ni berat. Akhirnya dia tak mampu untuk. Mampu insyaAllah, dan itu dilakukan oleh para wanita. Jadi tergantung kemampuan. Jadi misalkan dia tidak mampu tiap hari, ya dia berpuasa, esoknya berbuka. Nanti berpuasa lagi, atau misalkan dia merasa dirinya berat, ya dia berbuka. Nanti ketika fisiknya bagus, dia qada terus, dicicil. Paham dicicil ya? Iya, iya. Ya? Kenapa? Iya, ini terkait dengan masalah hadis yang akan datang ini nanti, bahwa seorang wanita tidak halal ya berpuasa dalam keadaan suaminya hadir, iya. Tidak minta izin, ya kan? Harus ada izin. Ini nanti kita akan dapati keterangannya apa makna hadis ini. Bahwa yang dimaksud hadis ini adalah puasa sunnah. Adapun puasa wajib, kalau Ramadan jelas tidak ada izin-izin. Jelas itu langsung aja. Selain itu qada misalkan bagaimana? Ya. Qada sebagian ulama berpendapat kalau waktunya sempit, artinya kalau dia tidak memanfaatkan waktunya mengqada akan habis waktu, maka di sini tidak perlu minta izin. Karena itu kewajiban, bukan puasa sunnah. Nah, sebagian ulama memang berpendapat bahwa karena itu puasa wajib, maka meskipun masih longgar masih ini, tetap boleh bagi dia untuk berpuasa meskipun tanpa minta izin. Nanti lebih lengkap insyaallah di sana. Jadi itu puasa wajib. Nah. Jadi insyaallah suaminya bersabar malam harinya. Nah. Boleh. Sudah atau boleh? Sudah tu boleh disambung soalannya lagi. Boleh. Nah, lanjutkan. Jadi ini dia. Bagi yang masing-masing mengetahui akan kelemahan diri tu, tentang kemampuan untuk mengqada. Akhirnya kan lanjutan tu, akhirnya dia tadi kan bukan pilihan, betul? Yang masalah fidya ataupun qada tu bukan pilihan. Yang mana mendekati pada syar'i. Dia puasa juga dalam keadaan tu nanti ada mudarat kepada hal-hal pada diri dia. Kenapa bisa mudarat? Sebab dia dia sudah berhenti hamil? Tak, belum. Dia sudah hamil. Sudah hamil ini. Hamil dan menyusu. Ha? Ya. Jadi kan bila begini, kalau dia sedang hamil sedang menyusu, udur. Belum waktunya mengqada, terus saja. Jadi dia pula membimbangkan takutnya tidak dapat membayar pada hari hari yang dia senang tu. Ini problem ni main 1 2 3. Lah, jangan kekhawatiran itu jangan sampai muncul. Jadi yang penting dicatat, suatu saat nanti kalau memang dia sudah tidak hamil, suatu saat jika dia sudah tidak menyusu, maka dia memulai mengqadanya sesuai dengan kemampuan. Jadi hari-hari yang memang dia sebagian ummahat melakukan ini, dan ada yang sampai hampir 100 selesai juga alhamdulillah. Ada yang sampai 100 ya tinggal sedikit. Ada yang melakukannya dengan cara mengukur kemampuannya ya. Maka dia berpuasa hari ini misalkan, setelah itu dia istirahat sehari, setelah itu berpuasa lagi, setelah itu istirahat. Terkadang dia merasakan melemah tubuhnya, dia istirahat 2 hari, 3 hari, setelah itu kuat lagi, sambung lagi, seperti itu sesuai dengan kemampuan. Tiba masa ajalnya sampai Ustaz, jadi nak tinggal lengkap pada walinya pula ya? Ya nanti akan dipelajari. Dipelajari ya, betul. Artinya dia tiba-tiba meninggal begitu. Mendadak maksudnya. Iya. Sebelum tempoh dia menghabisi. Iya. Kalau misalkan dia nanti mencapai usia tua dan masuk dalam kondisi sudah kakek-kakek atau nenek-nenek yang fisik tidak mampu, ya berarti kan tidak ada pilihan lain, jadi ya tetap nanti. Kan begitu. Tapi kalau misalnya di tengah perjalanan ini tadi masih muda, ya, belum selesai qadanya tiba-tiba dipanggil Allah Subhanahu wa taala, itu kembali kepada itu tadi. Iya. Walinya nanti tetap ada 2 pilihan. Kita akan pelajari maksud hadis itu. Man mata wa alaihi siam sam'an waliyuhu. Nah, itu maksudnya bukan hal yang wajib. Jadi wali tetap punya 2 pilihan. Kalau dia mau mempuasakan untuknya, mengqadakan, itu afdol. Jika dia tidak mau, bayarkan fidyah dari warisannya, dari harta yang ditinggalkan. Itu nanti ada pembahasannya. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Yang penting dicatat yang bagus supaya tidak bingung berapa jumlah. Ada yang lain? Allah. Qadak itu boleh dilakukan secara berterusan, lafaz. Qadak boleh. Ya. Boleh, kalau kuat, mampu, semakin cepat, semakin afdal. Yang fidyah dengan qadha ini, bagi yang memilih fidyah itu, sekarang kena kedudukan ulama' tentang masalah fidyah. Ya, kalau dia sampai saat itu meyakini demikian, kan dia beramal yang keyakinannya. Ya. Makanya tadi ditanyakan oleh di sana, seandainya dia telah tahu bahwa ternyata yang benar, yang lebih kuat ini. Berarti kan dia mengetahui sekarang bahwa yang dulu keliru kan begitu. Ini dia. Iya, kan tidak senang kok. Lu baik ingat dulu. Makanya tapi lupa. Masya Allah. Allah, siapa? Ada yang mau? Hah? Istri rasa makan apa? Akan dibahas hujan atau sudah lewat? Lewat, ditanyakan aja. Nah. Akan dibahas? Enggak. Berarti ini sekarang pertanyaannya terkait dengan merasai makanan. Iya. Jadi dan juga terkait yang tukang masak. Iya. Yang ibu lain. Iya. Macam-macam. Jadi kenyang. Iya. Jadi ada pertanyaan bagaimana hukum merasai makanan? Iya. Seorang ibu rumah tangga ya, atau tukang masak. Nah, jadi masalah ini. Pertama, merasai makanan itu kan dengan ujung lidah, kemudian dimuntahkan, kan begitu? Bukan dimakan kan? Kalau dimakan batal. Biasanya ada yang agak makanan dirasa aja kan? Iya, merasa itu kan cuma di lidah. Setelah itu diludahkan. Kalau ditelan dimakan, bukan namanya. Itu makan namanya. Jadi paham ya? Nah, cuma dirasa di ujung lidah kemudian diludahkan, jangan dimakan. Kalau ditelan buka, batal. Nah, bagaimana hukumnya melakukan ini tadi? Kalau tidak ada tuntutan kebutuhan melakukan itu, makruh. Kenapa makruh? Karena khawatir, nggak tahan, hanya ditelan kan batal. Jadi ini hanya dilakukan, tidak dimakruhkan kalau butuh. Yang butuh siapa? Butuh ini macam-macam. Kalau dia seorang ibu di rumah sedang menyiapkan masakan untuk berbuka, berarti kan butuh. Jangan sampai nanti orang makan, ini kurang garam, yang ini kurang gula, yang atau terlalu almuin. Ini tidak bisa masuk nanti. Kan? Yang merasa cukup yang memasak saja. Iya. Nah, sudah cukup. Nah, selama ini yang jadi masalah, selama ini ketika bukan bulan Ramadan, bapaknya dan ayahnya tidak pernah ikut-ikutan. Tidak pernah ikut-ikut campur merasakan ketika mau Ramadan, buka kok ikut. Ah, ini masalah. Lain mungkin halnya kalau memang selama ini karena dia punya selera khusus, dia harus ikut merasa supaya cocok gitu. Selama ini sebelum bukan hanya Ramadan, artinya memang setiap hari dia ikut. Nah, ini lain masalahnya. Kalau selama ini di luar bulan Ramadan tidak pernah ikut-ikut rasa, kok ini ikut-ikut rasa? Nah, yang kedua mungkin dia bukan ibu, tetapi dia tukang masak, misalkan kerja di rumah restoran atau di mana ya. Ya bisa ditutup nanti restorannya kalau orang makan salah-salah masakan. Berarti kan butuh dia. Ya. Rasa. Nah. Boleh, sebenarnya. Butuh. Jadi rasanya bukan rasa yang begini. Iya, boleh, boleh butuh. Yang penting rasa kan, bukan ditelan. Bukan ditelan. Atau misalnya salah seorang dari kita ya, hendak membelikan makanan untuk dibawa ke rumah. Untuk berbuka ini, mau beli kue atau mau beli apa minuman? Ya, jangan sampai salah beli. Kita sebelum kita beli kita rasa, ya cocok. Kemudian dibawa pulang. Ini boleh. Boleh karena ini butuh. Ya, karena ini butuh. Yang penting itu tadi jangan ditelan, diludahkan. Jadi ya. Ah? Ya, yang tidak butuh ya makruh. Yang tidak butuh makruh. Ya, ini yang menjadi dasar memang asar Ibn Abbas kalau misalnya ini. Boleh. Iya. Orang musafir itu kan boleh di kalau rukanya diterima, boleh di buka puasa. Di sini jatuh pada maksadah itu jangan dimakan di depan khalayak ramai. Karena kendaraan sekarang kan. Kalau musafir kan bawa kendaraan lagi mobil. Kurang makan, apakah itu masih jatuh pada maslahat maksadah? Kan? Dia rusak, dia sudah musafir. Jadi kita kan berkata kan, bila dia sudah dibuka. Dan biasanya kalau musafir itu terlihat ya, tanda-tandanya artinya. Masyarakat situ tidak kenal loh, ini orang jauh, musafir gitu. Sementara dia butuh singgah makan, makan di situ misalkan, ini tidak masalah. Ya, ya. Yang penting ya memang bukan demonstrasi, bukan sengaja pamer ini membuat orang jadi ya berusaha lah. Iya kan? Iya. Artinya kan kalau dia misalkan masuk warung kan ada tendanya, ada tertutup kan gitu. Ya. Atau kalau misalnya dia beli makanan yang instan mungkin dia bisa makan dalam mobil. Begitu. Apalagi kalau memang ada kebijakan khusus misalkan pemerintah tertentu dalam hal ini, hindari tentunya. Jangan sampai dapat masalah hanya gara-gara itu. Dulu dia melakukan itu karena memang malas puasa gitu, jahil memang. Ya. Sebagian orang yang memang bukan orang-orang yang memang soleh, ya, bukan lagi lelaki soleh, bukan wanita soleh, ya. Banyak yang seperti itu memang tidak biasa, tidak puasa, tidak ini. Ya, yang seperti itu kewajibannya bertobat. Sebagian ulama ada yang tetap mengharuskan qadha, bertobat dan qadha, ada yang mengatakan yang seperti itu hanya bertobat saja. Tidak ada kesempatan mengqadha karena dia memang dia sendiri yang sengaja meninggalkan. Yang qadha itu kalau ada uzur, dan ini yang rajih, yang benar. Sama dengan orang yang sengaja malas sholat, meninggalkan sholat. Gimana kalau dia tidak dia malas, tapi dia karena jahil dia tidak datang. Artinya sebenarnya dia tahu hukum mengqadha, tapi dia lupa catatannya. Misalkan catatannya hilang atau apa gitu. Iya. Dia tahu. Tahu kewajiban mengqadha. Kenapa dia tidak catat? Mengandalkan ingatan. Berarti dia nanti harus berijtihad, artinya menganalisis, berusaha semaksimal mungkin menghitung pendekatan gitu. Iya, pendekatan, dia mengusahakan pendekatan, mengingat-ingat gitu. Nah. Ya, tetap. Karena dia tetap memang udur tadi ya. Iya, bukan karena. Kayak ini dalam sini jelas tentang masalah qadha dengan qidyah. Bagi sebagian dah faham qidyah saja, Ustaz. Bagi yang hamil itu. Jadi itu selesai lah hukumnya, Ustaz. Iya, dia memang berkeyakinan begitu. Ya sudah, itu karena memang ada pendapat. Jangan ya, jangan sampai bertengkar masalah ini. Ya tidak dibenarkan mempertengkarkan ini, karena ini masalah qidyah. Ya, tidak faham mungkin jelas kepada bab qadha. Tapi perlakuan mereka yang dulu dipahami qidyah. Jadi maknanya hukum dululah habis selesai. Jadi yang tahun yang mendatang ini dia akan beramal dengan keyakinan tentang qadha. Qadha. Maksudnya sebelum ini? Sebelum ini qidyah. Nah, di qidyah. Kemudian? Ilmu itu sampai tentang penjelasan itu qadha. Jelas dari qadha daripada qidyah. Atau sudah selesai? Itu sepanjang tadi yang anda jawab di sana. Iya. Dan ya, hati-hatinya di qadha akhirnya. Yang sudah lewat pun di qadha. Karena dia sekarang sampai awalnya qidyah memang dia tidak yakin. Iya, tetapi sekarang dia tahu bahwa ternyata itu salah, keliru. Dan yang dilakukan itu adalah hal yang keliru. Sebenarnya yang harus, yang wajib dia lakukan harusnya qadha. Tapi dia keliru beramal ketika itu. Sekarang baru tahu, berarti yang itu ya di qadha sekarang. Dan itu lebih hati-hati. Ya sudah lupa ya, itu tadi berusaha mengingat aja semampunya. Itu mampunya. Nah. Ini dia yang apa zaman tadi tidak seperti orang yang sakit. Beda. Ah, beda. Kalau itu beda, kalau itu memang melakukan sesuatu yang syar'i. Terus berubah keadaan gitu. Kalau ini tadi mengamalkan sesuatu yang pendapat itu sebenarnya keliru. Dia yang sudah bayar dia kalah, tapi dia tetap mengikuti. Iya, nah, itu lebih hati-hati. Selesaikan semua. Ya itu jadi dapat pahala tersendiri, insya Allah apa yang sudah dikeluarkan waktu itu. Nah, kan. Wallahu a'lam. Cukup, nih. Insya Allah kita sambung besok. Insya Allah.